La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الثانية. Adapun tingkah yang kedua. At-tawassulu itu bertawassul bihi kepada Nabi. Bizalika nau, dengan macam yang seperti itu. Ba'da khalqihi, setelah diciptakannya Nabi. Fi muddati hayatihi, pada waktu hidupnya Nabi. Fayadullu, maka menunjukkan. Lizalika, terhadap tawassul. Fi muddati hayati, ba'da khalqih, fi mau fi muddati hayati. Apa mak hadis rawa yang meriwayatkan hu terhadap ma, siapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wabnu Majah dan Ibnu Majah. Wal Bukhari dan Imam Bukhari. Wal Hakim dan Imam Hakim. Wa Ahmad dan Imam Ahmad. Dan Utsman ibn Hanif dari Utsman bin Hanif. Anna rojulan, sesungguhnya lelaki, dorirul basori, yang sakit mata, ata datang rojul an-nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu meminta rojul, ud'ullaha ayyu'afiyani, ud'u, berdoalah engkau Rasul Allah kepada Allah, ayyu'afiyya, semoga menyembuhkan Allah ni kepadaku. Qala, lalu menjawab Nabi, in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. In syi'ta, apabila engkau mau, sabarta, da'auta, silakan kau berdoa. Wa in syi'ta, dan apabila engkau mau, sobarta, sobarlah engkau. Fahuwa, maka adapun sobar, khairun, itu baik laka bagimu. Kola, berkata lagi si rojul, padu'u, berdoalah engkau kepada Allah. Kola, berkata Utsman bin Hanif, fa'amaro, maka memerintahkan Nabi hu kepada rojul, ayatawaddo'a, supaya wudu rojul, fayuhsinu, lalu membaguskan rojul wudu'ahu, terhadap wudu'nya. Wa yad'u, dan berdoa rojul, bihadha du'a, terhadap doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdi, Allahumma syafi'hu fi. Allahumma ya Allah, ini tuh Nabi mungkin yang berdoa ya, atau orang itu. Bihadza du'a, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku As'aluka, aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu, dan aku menghadapkan diri ilaika kepadamu, binabiyika Muhammad, dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi, nabi rahmah, seorang nabi yang menjadi rahmat. Ini sesungguhnya aku tawajjahtu, aku menghadapkan diri bika kepadamu. Ila Rabbi, kepada Tuhanku, kepada Engkau, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam hajatku hazihi yang ini, lituqdo, supaya Engkau mengijabah, memberikan nyumponan li kepadaku. Allahumma ya Allah syafi'hu fi. Allahumma ya Allah syafi'hu, sembuhkanlah rajul fi karenaku. Jadi ini doanya dari rajul dulu lalu ke nabi ini. Nyambung. Qala, meriwayatkan siapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Qala, berkata siapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Haza, adapun hadis ini, hadisun, itu hadis hasanun yang hasan, sahihun yang sahih, gharibun yang gharib, ila min hazal wajhi, kecuali dari jalan ini, wa sahaha, dan mensahihkan, hu, terhadap hadis, siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Wajada, dan menambahkan Imam Baihaqi. Faqoma, lalu berdiri rojul. Waqad absoro, dan nyata bisa melihat rojul. Fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain. Fafa'ala, lalu mengerjakan siapa ar-rojulu, laki-laki tersebut. Fabari'a, maka sehat rojul lil-hal pada waktu itu. Pada waktu itu juga. Tapi hazal hadis, maka pada hadis ini, dalilun, itu dalil. Wadihun, yang jelas. Ala jawazid tawassuli, terhadap bolehnya bertawassul. Watawajuhi, dan bertawajuh bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu 'allama, sekira mengajarkan Nabi, ad-dhariro, laki-laki yang sakit mata itu, yang picak mata itu, zalika, terhadap tawassul. Wa amaro, dan merintahkan Nabi, hu, kepada dhorir, bihi, terhadap tawassul. Hadirin, para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bahas bersama, bahwa bertawasul kepada Nabi itu ada tiga macam. Ada tiga gambaran. Pertama, tawassul sebelum Nabi diciptakan. Kedua, tawassul setelah Nabi dilahirkan dan sewaktu Rasul masih hidup. Lalu nanti yang ketiga, bertawassul kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Yang pertama tadi kita sudah bahas bersama bagaimana Nabi Adam alaihi salam itu bertawassul kepada Allah melalui Nabi setelah Nabi Adam melakukan kesalahan dan bertaubat, lalu menyebut nama Nabi, melihat nama Nabi yang disandarkan dengan nama Allah yang ada di tulisan di atas aras. Lalu yang kedua adalah hadis yang menjelaskan tentang bolehnya bertawassul kepada Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Hadis ini adalah hadis mutawatir, hadis yang sangat sahih karena rawinya pun lebih dari 4. Ada Imam Tirmizi, ada Imam Ahmad, ada Imam Hakim, ada Imam Bukhari, bahkan ada Imam Baihaqi. Wah, komplit para a'immatul muhaddisin itu semua meriwayatkan hadis ini. Di mana hadis ini itu sanadnya dari Utsman bin Hanif. Menurut Utsman, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang tidak bisa melihat, sakit, buta, begitu. Lalu si laki-laki tersebut datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku, berdoalah engkau kepada Allah untuk kesembuhan." Awalnya Rasul menjawab, "In syi'ta da'auta." Kalau engkau mau, silakan aja engkau sendiri berdoa. "Wa in syi'ta sabarta." Tapi kalau engkau mau sabar, "khairun laka," itu lebih baik bagimu. Seperti itu. Tapi ternyata laki-laki itu maksa. "Ya Rasul, fad'uhu, doalah, berdoalah engkau kepada Allah untuk kesembuhanku." Maksa si rajul itu. Lalu kata Utsman bin Hanif, Rasul memerintahkan kepada Utsman bin Hanif itu untuk wudu. Dan setelah wudu disuruh untuk baca doa yang tadi itu yang kita lukut. Lalu si laki-laki tersebut semangat, diperintahkan untuk wudu. Wudunya dibener-bener, wudunya dibaik-baik. Selesai wudu, si laki-laki tersebut berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. "Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu melalui pelantara Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang jadi rahmat. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepadamu dalam ingin ditutupnya segala hajatku, ingin di apa dicumponan bahasa Indonesia." Yalah, begitulah ya, dicumponan. Keinginannya, keinginanku, hajatku terkabul, pengen matanya sehat. Lalu kata Nabi, "Allahumma syafi'hu fi," ya Allah, sembuhkanlah dia karenaku. Lantaran Nabi. Bahkan Imam Turmudi, Imam Baihaqi menambahkan, lalu setelah berdoa seperti itu dan didoakan oleh Nabi, tiba-tiba dia mampu dan bisa untuk melihat lagi. Dia berdiri dan bisa melihat lagi. Nah, begitu. Jadi ini adalah hadis yang sangat sahih, yang bisa kita jadikan dalil, yang bisa kita jadikan argumentasi. Bahkan Rasul di situ memerintahkan kepada si rajul itu di samping berdoa juga untuk menyebutkan nama Allah, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ya bertawasul kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa memang bertawasul sewaktu Nabi masih hidup itu hukumnya boleh. Jelas atau tidak hadirin? Jelas atau tidak? Ini nanti malam ngomong-ngomong nuzulul Quran. Siapa mubaliknya nanti malam? Ada enggak? Ada enggak mubaliknya? Tidak ada. Kalau dijadwal Ari. Ada enggak orangnya? Ya, kalau ada syukur, kalau enggak ada ya langsung terawih berarti. Malam nuzulul Qur'an tanggal 17 Ramadan. Jadi menurut riwayat ini yang paling muktamad bahwa pada saat Rasul sedang di Gua Hiro, pada saat Rasul sedang nyepen, pada saat Rasul sedang khulwat di Gua Hiro, pertama kali ayat yang turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan kejadian tersebut itu awal pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Dan menurut muktamad para ulama, jumhurul ulama, bahwa kejadian turunnya Al-Quran surah Al-Alaq dari ayat 1-5 itu adalah pada malam 17 bulan Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan itu dikenal dengan istilah malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Ada juga ulama-ulama lain yang menyatakan bahwa malaikat Jibril membawa Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz yang ada di alam Jabarut, dibawa ke alam Malakut, tepatnya di langit keempat yang disebut dengan Baitul Izzah, kantornya para malaikat, office kantornya para malaikat di langit keempat Baitul Izzah. Itu adalah pada malam tanggal 17 Ramadan. Jadi ada dua pendapat para ulama kenapa tanggal 17 itu disebut nuzulul Quran. Menurut satu riwayat karena memang diangkat oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu tanggal 17. Ada juga yang menyatakan bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi di Gua Hiro surah Al-Alaq 1-5 itu pada malam 17 Ramadan. Jelas atau tidak para hadirin? Jelas atau tidak? Insya Allah. Mana? Al-halatus salisat. Dan adapun pertingkahan yang ketiga. At-tawassulu itu bertawassul bihi kepada Nabi ba'da mautihi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu maka menunjukkan liwalika terhadap tawassul kepada Nabi setelah meninggalnya Nabi apa ma'hadi. rawa yang meriwayatkan hu terhadap hadis syafa'at Tobroni, Imam Tobroni. Fil Mu'jamis Shaghir, dalam kitab Mu'jamus Shaghir wal Kabir, dan dalam kitab Mu'jamul Kabir. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, yakhtalifu, itu berbeda rajul. Nah, itu unjukan ya. Ila Utsman, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fi hajatin, dalam sebuah hajat, lahu kepada Utsman. Fakana, lalu bukti siapa Utsmanu Utsman. Layal tafitu, itu tidak ngaliyek Utsman. Ngaliyek bahasa Indonesianya apa? Menengok. Layal tafitu, tidak menengok Utsman ilaihi, kepada rojul. Wala yang juru, dan tidak memandang Utsman fi hajatihi, dalam kebutuhnya rajul. Falaqiya, lalu mendatangi rajul Utsman bin Hanif, kepada Utsman bin Hanif. Pasaka, lalu unjukkan rojul zalika terhadap hajat ilaihi, kepada Utsman bin Hanif. Fakola, lalu berkata, lahu kepada rojul, siapa Utsman bin Hanif? Utsman bin Hanif. I'til miyaboh, i'ti, datanglah engkau al-miyaboh, ke suatu bak besar, kuali besar. Tatawabok, lalu wuduklah engkau. Sumati, lalu datanglah engkau al-masjidah, ke masjid. Fasalli, lalu sholatlah engkau fihi, di masjid, rokaataini, dua rokaat. Sumakul, lalu ucapkanlah olehmu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fayaqdi hajati. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu, dan aku menghadapkan diri, ilaika, kepadamu, binabiyina, dengan melalui pelantara nabi kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, seorang nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku tawajjahtu, aku menghadapkan diri bika melaluimu ila Rabbi, kepada Tuhanku. Payakdi, maka ya Allah, cumponan gusti hajati segala kebutuhku, segala hajatku. Apa itu cumponan? Bahasa Indonesia ya. Kabulkan, tunaikan, berikan. Apa? Ya, bingung bahasa Indonesia mah. Ya, kalau bahasa Sunda mah cumponan. Dicumpon. Warawa dan meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Wabnu Syaibah dan Ibnu Syaibah di isnadin sahihin. Oh ya, titik dulu di situ ya. Hadirin, tingkah yang ketiga dalam bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertawassul setelah beliau meninggal. Dan mungkin gambaran yang ketiga ini yang bisa kita contoh, yang bisa kita lakukan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahkan di dalam kitab Mu'jamus Shaghir wal Kabir. Jadi ada seorang laki-laki yang sedang ada kebutuhan, ada hajat. Pertama dia mendatangi kepada Utsman bin Affan, menyampaikan permasalahan kepada Utsman, minta untuk dibantu, minta untuk diberi solusi. Tapi Utsman tidak bisa membantu dia. Bahkan Utsman tidak memandang kebutuh dia. Entah karena faktor apa, intinya laki-laki tersebut itu tidak bisa dibantu oleh Utsman bin Affan. Laki-laki tersebut tidak putus asa. Dia mendatangi kepada Utsman bin Hanif, seorang sahabat lain. Lalu laki-laki tersebut menyampaikan permasalahan, menyampaikan hajatnya kepada Utsman bin Hanif. Lalu Utsman bin Hanif mengajarkan kepada laki-laki tersebut, datangilah air wudu, tempat air untuk wudu al-mirbah. Lakukan wudu di situ dengan sempurna. Lalu datangin masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu melalui pelantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi nabi dengan rahmat, dengan penuh rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diri melalui engkau, melalui jalan pelantara engkau kepada Tuhanku. Wahai Tuhanku, iddi hajati. Tutupilah segala kebutuhanku. Begitu. Ini hadis juga bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa memang kita boleh untuk bertawasul. Besar insya Allah ijabah doanya lebih daripada kita berdoa langsung, ya Allah, aku memohon kepadamu, tutupilah segala hajat-hajatku. Langsung seperti itu dibandingkan dengan doa kepada Allah melalui Nabi. Ya Allah, dengan keagungan dan mukjizat serta kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutupilah segala hajat-hajatku, mudahkanlah segala urusan-urusanku, lancarkanlah segala permasalahanku, lancarkan segala usaha bisnis, dagang dan lain sebagainya. Begitu pula hadis. Jadi Utsman bin Hanif ini mengajarkan kepada laki-laki tersebut untuk supaya permasalahannya cepat selesai, hajat-hajat, kebutuh-kebutuh, keinginan-keinginannya cepat terlaksana. Utsman bin Hanif itu mengajarkan kepada laki-laki tersebut itu untuk bertawasul. Insya Allah. Salat hajat. Ya mudah-mudahan. Insya Allah saya juga sedang ada hajat. Mudah-mudahan ada dalam kelancaran. Insya Allah saya sedang bertawasul juga begitu ya. Allahumma bibarokati wa bijahi nabiyikal mustofa wa birasulikal murtado. Ya Allah ikti hajati. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi. Nah begitu pala hadirin. Insya Allah ini sering kita dengar mungkin materi tentang tawasul. Salah satu cara yang cepat untuk doa kita diijabah oleh Allah diantaranya itu adalah dengan cara bertawasul. Insya Warwa dan meriwayatkan siapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi, Wabnu Syaibah dan Ibnu Syaibah bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Annannasa sesungguhnya manusia asoba itu kena hum kepada nas. Apa kohtun pailik kemarau panjang. Kohtun kemarau. Fi khilafati Umar radhiyallahu an. Pada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, faja'a lalu datang siapa Bilal bin Harith radhiyallahu an ila qabri Nabi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berkata Bilal bin Harith, istaqi. Nah ini saya enggak ngerti nih. Istaqi li ummatika fa innahum halaku. Fa'ata lalu datang hu kepada Bilal bin Harith, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil manami pada waktu tidur. Wa akhbaro dan memberitahukan Rasul hu kepada Bilal bin Harith, annahum sesungguhnya nas yus'auna itu akan diberi hujan. Saya hadis ini agak enggak ngerti. Karena bahasanya istasti li ummatika. Jadi mintanya enggak ke Allah kan. Mintanya kepada Nabi. Istasti mohon. Mohonkanlah olehmu li ummatika. Mohonkanlah hujan olehmu li ummatika untuk umatmu. Kan ini minta kepada Nabi. Ini salah ini sebetulnya. Kalau menurut tauhid tentunya. Tapi mungkin ini majaz saya enggak ngerti. atau mungkin hadisnya enggak ditulis lengkap. Percetakan yang nulis tulisan Kiai Haji Ali Maksum ini mungkin enggak lengkap atau bagaimana. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya pribadi saya enggak ngerti maksud dari hadis ini. Karena kalau kita artikan secara harfiah ini musyrik. Betul tidak? Datang Bilal bin Harith ini kepada makmum Nabi yang sudah meninggal. Lalu dia mengatakan, istasti li umatika, mohonkanlah hujan olehmu untuk umatmu, karena sesungguhnya mereka itu sedang rusak. Jadi seolah-olah kan minta. Jadi enggak ada bedanya kayak Habib tadi pagi. Walid, doain anak-anak supaya soleh. Walid, kan begitu. Ya Rasul, tolong mintakan kepada Allah supaya manusia ini diberi hujan. Lalu Rasul datang pada waktu mimpi. Rasul datang pada waktu mimpinya Bilal bin Harith, bahwa sesungguhnya nas itu akan. Jadi kalau saya itu bukan kepada tawasulnya, bukan. Ya. Atau kepada kelakuan Bilal bin Harith ini yang mendatangi makam Rasul untuk bertawasul, bukan masalah itunya, tapi masalah tulisan di sini yang saya enggak ngerti. Mungkin kalau Allahumma ya Allah bijahi rasulika istastili ummati Muhammad. Nah itu saya jelas. Berarti itu tawasul. Jadi memang perbedaannya sedikit sekali. Bijahi nabiika istastili ummatihi. Dengan langsung istastili ummatika. Beda kan? Bedanya sedikit kan? Bijahi nabiika, dengan keagungan nabimu, berarti ke Allah kan? Karena nabi itu kan nabinya Allah. Istasili ummatihi, berilah hujan untuk umatnya. Fa'innahum halaku, karena mereka sedang rusak. Sedang kemarau. Nah yang benar kayak gitu. Tapi di sini istasili ummatika, jadi seolah-olah kayak Muhammad, mintalah hujan, mintakanlah hujan olehmu untuk umatmu, karena umatmu sedang pailit. Begitu hadirin, makanya terus terang saya enggak ngerti ini hadis. Tapi saya tidak juga berani menyimpulkan bahwa ini perkataan Bilal bin Harith, karena kemungkinan juga salah cetak begitu. Salah tulis kan, ini kan tulisan tangan. Barangkali aja salah. Ada sebelumnya hadisnya seperti itu. Atau mungkin bahasa majaz mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kalau diartikan secara harfiah memang ini bertentangan dengan akidah. Dan ini yang bisa musyrik begitu. Karena dikit-dikit bedanya. Istaskili ummatika, padahal nabinya udah meninggal. Bagaimana nabi bisa memberikan hujan? Betul tidak? Bagaimana nabi bisa berdoa kepada Allah? Sedangkan ya rasulnya juga sudah meninggal kan begitu. Jadi yang ada tawasul itu mohonnya kepada Allah dengan pelantara nabi, itu harus dibedakan. Nah, okelah hadis ini kita pending dulu, barangkali nanti kita nemu keterangannya. Saya ganti saja dengan hadis yang lain, yaitu pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu pernah terjadi kemarau panjang, dan saya kira itu mirip atau mungkin pada waktu yang sama dengan kejadian yang dilakukan oleh Bilal bin Harith. Itu yang tawasulnya Umar langsung. Nah kalau yang tawasulnya Umar itu betul. Bahasa Umar, Allahumma ya Allah bijahi nabihika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasqina wa bi karamati ammi nabiyina sallallahu alaihi wasallam Abbas fasqina. Nah, itu tawasulnya Umar itu benar kayak gitu. Allahumma ya Allah bijahi nabiyina Muhammad, dengan keagungan karamah kemuliaan mukjizat nabi kami, fasqina, berilah kami hujan ya Allah. wabi haramati ammi nabina, dan dengan kemuliaan paman Nabi Abbas radhiyallahu an, pastina ya Allah berilah kami hujan. Nah, itu kan mintanya kepada Allah melalui pelantara Nabi dan pamannya Abbas. Menurut riwayat kalau tidak salah, itu di Mekah sampai terjadi 7 tahun tidak ada hujan pada waktu Khalifah Umar bin Khattab di Arab. Kalau di Arab sih memang hujannya jarang. 1 tahun itu paling sekali sampai paling banyak 5 kali hujan. Makanya pada saat terjadi hujan katanya kalau di Mekah itu ramai. Orang itu mau hujan-hujanan meskipun udah tua, aki-aki saking senangnya hujan. Tapi dengan barokah dari Allah, meskipun jarang sekali ada hujan, mungkin setahun sekali, tapi zam-zam yang tiap saat dikeruk oleh manusia di seluruh penjuru dunia, berapa liter kubik itu tiap hari, tapi enggak pernah ada habis-habisnya. Luar biasa. Begitu pala hadirin. Ya, kalau jarang sih wajar. Misalkan setahun sekali enggak hujan, setahun enggak hujan, 2 tahun enggak hujan, 3 tahun enggak hujan, mungkin agak wajar kalau di Mekah. Karena memang sekarang juga paling hujan tuh sekali setahun. Paling banyak 3 sampai 5. Ini sampai 7 tahun enggak hujan ya repot. Binatang ternak pada kehausan. Pohon-pohon pada mati. Ya akhirnya pada bertawasul kepada Nabi. Di antaranya tawasulnya Utsman itu. Umar bin Khattab itu. Ini menandakan bahwa boleh kita bertawasul kepada Nabi. Lalu Nabi. Begitu setelah Nabi kita meninggal. Nah sekarang juga kita bisa. Silahkan bertawasul. PA kita belum selesai ya Allah, mudah-mudahan dengan keagungan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu ya Allah, PA saya dilancarkan, sidang saya dimudahkan sehingga wisudanya cepat, supaya cepat dapat kerja. Begitu. Betul tidak hadirin? Hah? Betul tidak? Nah, seperti itu. Itu namanya adalah tawasul. Makanya terusin dulu. Wa amma jawazut tawasul, dan adapun bolehnya bertawasul bighairi nabiyyi, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal auliyai, dari para wali, wassalihin, dan dari orang-orang yang soleh, fayadullu, maka menunjukkan liwalika, terhadap jawaz at-tawasul lighairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ma yaitu hadis rawak yang meriwayatkan hu kepada ma siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, fi sahihihi, di dalam hadis sahihnya Imam Bukhari, an Anas, dari Anas radhiyallahu an, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Karena bukti Umar iza kuhitu, di saat diberi kemarau, orang-orang istasqo memohon hujan Umar bin Abbas bin Abdul Muttalib melalui pelantara Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Umar. Nah ini hadisnya, ternyata ada ke depannya. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fastina qala fayusqaun. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami kunna bukti kami natawassalu bertawasul kami ilaika kepadamu binabiyina melalui pelantara nabimu fatastina maka berilah kami hujan. Wa inna dan sesungguhnya kami natawassalu bertawasul kami ilaika kepadamu bi'ammi nabiyina dengan pelantara paman nabi kami fastina maka berilah kami hujan. Qala berkata rawi ayus qaun lalu mereka pada diberi hujan. Nah ini ternyata ada hadisnya. Hadis yang menunjukkan bahwa kita boleh bertawasul kepada para wali, kepada para solehin, kepada para ulama, kepada para sahabat. Buktinya Umar bin Khattab, beliau bertawasul dengan menyebutkan nama Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatastina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fastina. Jadi kalau kita berziarah lalu di sana kita bertawasul melalui orang-orang yang soleh, melalui para kekasih-kekasih Allah, waliullah, itu tidak masalah. Itu boleh-boleh saja hadirin. Kita berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi, lalu kita bertawasul ke sana melalui beliau. Itu boleh hadirin. Kita berziarah ke makam Wali Songo, berziarahnya diperintahkan oleh Rasul, lalu kita bertawasul di sana, dan tawasulnya pun boleh hadirin. Karena itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak masalah. Kalau misalkan kita mau ke Banten, di situ ada makam Waliullah, di situ ada makam Syekh Maulana Yusuf, di sana ada makam Syekh Sultan Hasanuddin, di sana ada makam Syekh Asnawi, Syekh Mansur, para ulama'ul amilin, para sholihin, para aulia-aulia Allah, itu semua tidak masalah hadirin, itu semua dibolehkan. Mana keterangannya, mana dalilnya, ini dalilnya. Jadi kita ke sana berziarah bukan hanya untuk piknik. Berziarahnya ada dua. Yang pertama ziarahnya diperintahkan oleh Rasul untuk tudzakirul maut. Dan yang kedua adalah untuk bertawasul. Untuk kemaslahatan kita juga. Makanya pada saat kita berdoa itu kalau saya mimpin berjamaah doanya seperti ini. Allahumma inna natawassalu ilaika bihadihi ziyarah. Ziarahnya kan amal soleh. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa yang boleh ditawasuli itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang soleh, para nabi, para wali, para ulama'ul amilin, itu boleh ditawasuli. Dan yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh adalah segala bentuk amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk berziarah. Ziarahnya amal soleh. Dikarenakan amal soleh, maka berziarah bisa dijadikan tawasul. Allahumma inna natawassalu ilaika bihadhihi ziarah. Setelah itu kita bertawasul dengan menyebut keistimewaan sahibi hadhil makbarah. Pemilik makom ini misalkan. Allahumma ya Allah bijahi. Wabikaromati wabima'unati sahibi hadhil makbarah. Misalkan Syekh Abdul Muhyi Sunan Kudus Raden Patah. Mohon kepada Allah antak dia hajati. wa anta yasiru amri ya muyassiru kulli amrin asir yasir wa la tu'asir fa inna taysiral asir ilaika yasir. Jadi memohonnya kepada Allah, kita bertawassul di situ para hadirin. Jadi manfaatnya besar. Jelas atau tidak? Boleh kita bertawassul. Kenapa tidak boleh? Ini hadisnya jelas. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita sekalian. Waqala dan berkata. Siapa Umar radhiyallahu an? Lamastasqa tatkala beristisqa Umar bin Khattab bil Abbas dengan menyebut Abbas dengan melalui pelantara Abbas radhiyallahu an. Ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yara al walad lil walid faqtadu bihi fi ammihi al Abbas wattakhuzuhu wasilatan ila Allah. Kata Umar nih, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti Rasul yara memandang Rasul lil Abbas kepada Abbas bin Abdul Muttalib ma yara itu seperti memandang Rasul itu seperti memandang siapa al-waladu seorang anak lil walid kepada seorang ayah. Faktadu maka ikutilah oleh kalian siapa bihi nabi fi ammihi pada pamannya Nabi Al-Abbas. Wattakhuzuhu dan jadikanlah oleh kalian Abbas wasilatan sebagai jalan pelantara ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai keterangan Al-Mawahibil Al-Mawahibid Diniyah Lil Qosthalani karangan Imam Al-Qosthalani. Begitu para hadirin. Jelas apa tidak? Insya Allah. Wa fi'lu Umar, saya kira cukup. Dua kali lagi ngaji ya. Insya Allah tamat.